بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. Kadzabat gorohno sapa kaum nuhin sapa kaum Nabi Nuh al mursalina ing rasul sing diutus ditakdzibihim sebab oleh gorohno kaum nuhin lagu maring Nuh listirakihim krana padane para anbiya mereka sama sepakat fil maji ing dalam teko bitauhidi klan gawa ajaran tauhid awli annahu to krono satemene Nabi Nuh litu lilupsihi krono suwene menenge Nabi Nuh fihim ing dalam kaum kaannahu kaya-kaya sedune Nuh sing rasul sitok iku rusulun fungsine kados pira-pira rusul wa ta'nisu qaumin tenaknisna lafat kaum bi tibari maknahu klan ngitung maknane kaum wa tadzkiruhu te mudzakarno kaum bi tibari lafdi kelawan ngitung lafate kaum niku mudzakkar. Iskola nalikane ngendikan nagum maring kaum sapa akhuhum dulure kaum nasaban apane nasabe. Rupane nuhun sapa Nabi Nuh. Nabi Nuh niku senasab dengan kaume ala tatakun mbok yo takwa sira kabeh Allah. Ini satemene ingsun naku maring sira kabeh rasulun rasul aminun kang kena dipercaya ala tablighi ma. Ing atase nyampekno perkara ursil tukang den utus ingsun bihi kan. Pataku mongko wedya sira kabeh Allah ing Allah wa ati ulan to atus sira kabeh ni ing ingsun. Fima ing dalam perkara amuru kang perintah ingsun kang sira kabeh bi kan ma min tauhidillah saking tauhidna ning Allah wa taati lan taati Allah. Wa ma asalu lan ora jalu ingsun kuming sira kabeh alihi ing atase ikilah dakwah ai alihi ala madautu. Ai ala tablihi tegese ing atase nyampekno ma nyampekno tauhid. Aku ora jalu min ajrin ing opah apa wae. In ajriya illa ala rabbil alamin. Ora ana te opah ingsun. Eh sawabi tegese ganjaran ingsun illa ala rabbil alamin kecuali ning Allah sing mengirani salam kabeh. Fataku mongko wedya sira kabeh Allah ing Allah wa ati kula entuk atur sira kabeh ingsun. Karoro hubolan baleni sapa Nabi Nuh ing hadal kala takidan krana digawe taukid, ngukuhno digawe penguat. Kalu padha ngucap sapa kaum, kaume Nabi Nuh anu minu lakawat taba akal ardan. Anu nginono to percaya kita nusot dikutik si benero kita laka maring siro eli kau tika tiksi maring pengucap siro tawat taba ka hale anut ka ngisiro sopa al ardaluna biro pro wong sing ino ino kabe orang-orang bawahan wa fikiro atin wa adba ukal ardalun utai biro pro pengikut siro jam utabiin mubtada unti dawu adba uka jadi mubtada utai pengikut siro iku al ardalun biro pro wong sing ino aisa falatu tiksi biro pro wong bawahan kalhakati kau dene tukang jahit atau tukang tenun wal asakifati lan tukang sapu atau tukang sapu, tukang sepatu wa tiang-tiang sing inon kala dawa sapa Nabi Nuh wa mau teopo iku ilmu uti ilmu ingsun ayu ilmin tegesi dene pengetahuan ni ingsun bima klan perkara kanu kang ono sapa ngake yak maluna iku nglakoni sapa ngake in hisabuhum illa rabbi illa ala rabbi ora ana te hisabe wong akeh ma hisabuhum illa ala rabbi kecuali ngatasi pengeran ingsun fa yujazi moko males sapa Allah ing kabeh. Lau tak seuruna lamun ngerti sira kabeh tak lamuna ngerti sira kabeh dalika ing mengkono-mengkono amal maib tumuhu mengko ora ngino sira kabeh ing kaum. Nek wong gedhe wong cilik ku hisabe urusan amal ora urusan status sosial iku ora urusan dewe Nabi Nuh wa ma ana bitoridil mukmin. Wa ma ana lan ora ana ta ingsun ing bitoridil mukminin kelawan wong sing nolak wong mukmin. In ana illa nadzir mukmin. Ema anate kese ora ana teng sune iki lan ajiran kecuali memberi peringatan mubinun kan jelas. Ai bayyinul indari tekse banget jelase oleh ngekeki peringatan. Kalu padha dawuh kalu padha ngucap sapa kaum munuhin la ilam tanta hilamon ora ka leren sira ya nuhu endo. Kowe ora leren ora berhenti apa sing perkara takulu kang ngucap sira lan maring kita. La takunan nalektine bakal ana sira menal marjumin iku wong sing bakal tak antemi bil hijarat iklan watu abisatni ta klan tak pisoi. Kala dawa sapa nuhun robbi dumirani ingsun ina kaum isa temne kaum ingsun kadabu mendustakan sapa kaum ini ingsun fakta mongko kula aturi buka panjinan beni antaran ingsun wa benahum antarane kaum fathan kelawan buka tenan sehingga keputusan sing jelas hukum tegese damelo keputusan panjenengan Wana cilan nyelamat nopo panjenengan ingsun wamanan wong mak ya kang sertan ingsun minal mukminina saking pira-pira mukmin. Kala dawuh sapa wa taala fa anjina. Monggo nyelamat nopo ingsun kuwi Nabi Nuh wamanan wong mak kang sertan dino tak slametno fil fulki ing dalam perahu utawa kapal almasfune kang penuh. Ail mamru'i tegese kang den penuhi minan nasi sing manusa wal hayawani lan pira-pira kewan. Bareng ngono suma asruf namung kono ning nanggelam nek ingsun badhu sakwise nyelametno sing apik badha injaihim sakwise nyelametno sing apik. Allah nenggelamno al-baki nak ing sing ora apik ing sekerine men kaum sing anggone. Inna fi dzalika satam nang ing dalam kabilah ayat nang kene ana ayat wa makana lan ora ana sapa aksaru makake kaum mukminina iku mukmin kabeh. Wa inna rabbaka lan satam nang pangerane sira Muhammad lahu wa yaktine utai rabbuka ibal aziz rahim iku pangeran kang menangan al-aziz ar-rahim kang akeh welasih. Dadi kula cerita sedikit tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh niku nak ngendikane para ulama awal rasulin ba'athahu wa hu fil ardi. Dadi rasul pertama wis sinten? Nabi Nuh. Adam mboten diitung mergo dianggep namung nabi sing ngurusi putra putrine piyambak. Idris nggih mboten diitung dianggep nabi sing nggih nabi ngoten mawon. Dados Nabi Nuh napa istilah awal rasulin ba'athahu wa fil ardi. Karena urutane kan gum Adam, Idris, terus Nuh. Dadi Nuh niku generasi ketiga dari urutan nabi. Tapi dari urutan nasab nggih pun banyak. Nabi sing khas rasul nggih mulai Nabi Nuh. Terus umate Nabi Adam kados jenengan kula sakniki ini istilah pun mboten Bani Adam, min dzurriyyatin Nuh. Nggih dados generasi Adam, Idris niku entek kantun tiyang 80 sing selamat sing derek praune kapale Nabi sinten? Nuh. Mulane tiyang sing sakniki urip zaman Rasulullah niku tiyang sing sakniki urip niku diistilahno teng surat Isra Zuriyat man hamalna ma'anu innahu kana abdan syakuro. Jadi nggih tiang-tiang sing sakniki sedanten sinten apa zuriyat man hamalna ma'anu innahu kana abdan syakuro. Terus kula jenengan sedanten niku turunane tiang 80 sing derek teng kapale Nabi sinten. Artinya kita harus bangga piye-piye mun disterilkan nggih karena kita sudah disteril nasabnya diperbarui. Jadi sing liwat Qabil nggih sing wis bulet-bulet niku diperbarui lagi kita pakai nasab napa? Nasab baru. Ya niku 80 orang sing semuanya napa? Mukmin. Terus setelah itu ya kita cemari lagi terus aniki nggih macam-macam. Nah, terkontaminasi lagi. Parah meneh saniki. Nah, terus ciri khas tiyang dakwah niku benten-benten. Nabi ulul azmi kesepakatan ulama niku gangsal. Ya Nabi Nuh, terus Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Tapi satu-satunya Nabi ulul azmi sing Nabi Muhammad enggak boleh ngikuti tradisinya itu kepada Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh nampun duka niku maksud nahu sak anak putu. Maksud nahu sak anak napa? Putu. Jadi Rabbila tadar alal ardi minal kafirin anawa dayyaro innaka intadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajirom kafar. Gusti tiang kafir itu musnahkan sak anak turune. Engko misalnya wong kafir iku kok di anak turun, yo anak turune yo elek pisan. Wong anake wong gendho ya mesti dadi napa? Gendho iku pikirane Nabi. Lha iku sing nyuwun sewu gak dicocoki utawi dibedakno teng syariate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariate Nabi wong gendho iso dadi anak soleh. Meskipun kowe ora ya rada bisik-bisik saleh iso dadi anak gendho paham nggih dadi niku yo kowe aja GRC iso diwalih nggih saged napa diwalih. Tapi sing jelas niku ini enggak bisa diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malane dalam Thariqah Sadiliyah niku Abdul Hasan Asadili niku ngendikan jelas umpama ilmune Nabi Nuh kaya ilmune Nabi Muhammad anna fi aslabihi main yu'minu billah. Kalau andekan Nabi Nuh itu tahu kayak yang diketahui Nabi Muhammad bahwa dalam punggung-punggung orang kafir itu ada zuriyah, ya ada sperma-sperma zuriyah calon mukmin, maka Nabi Nuh tidak boleh atau enggak berani masuk ke kaum. Kalau nak mateni wong kafir berarti dia mateni potensial mukmin yang sekarang sedang dibawa orang kafir. Itu repot. Iku nunjukno nek Nabi Muhammad ku secara ilmu luwe hebat timbang ilmune Nabi Nuh alaihi salam. Mergo jaga potensi.

piye kowe perantau kok mbok hormati. Kita ini penduduk asli. Mulane masyhur kata-kata ning Arab, sammin kalbak yakulka. Asumu lemokno kok ora mangan kowe. Maksudnya nyindir Nabi Muhammad. Akhire duka pangeran. Kok nabine disinggung dipadakno ngelemokno kucing kok mangan kowe. Ngelemokno asu kok mangan kowe. Akhirnya Allah ngutus Jibril kon critakno iku Nabi Muhammad. Yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al'azu minhal azab. Mereka itu berkata di semua penduduk penjuru Madinah memprovokasi orang-orang Arabi Madinah, ayo engko Muhammad kita usir. Maksudnya la yukhrijanna al'azu, kita orang terhormat sebagai penduduk asli harus mengusir semua pendatang sing statusnya al-azal, orang-orang hina. Paham? Itu yang diceritakan Quran sudah diperhalus. Sebetulnya bahasa Abdul bin Ubay lebih elek lagi. Sammin kalbak yakulka. Apa sammin kalbak yakulka? Asu melemokno engko ora pangan. Kowe Allah nyeritakno iku sudah diperhalus. Iki omongane Abdul bin Ubay, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal. Lha ora selek-eleke wong iku Abdullah iku dhewe anak santri saleh mondok ning Kanjeng Nabi. Matur ya Rasulullah. Kula suwun bapak kula niku nakal, salahe mboten karu-karuan. Kula suwun jenengan nyolati bapak kula. Rawuh Rasulullah. Ora ngono tok, nyuwun sewu ya Rasulullah, jobahe jenengan niku. Kula suwun kersane didamel kafane bapak kula. Maksude nggo ngancam malaikat kan wedi mung pakai jubah siapa. Jadi malaikat iso diteror kan wedi kan. Maksudnya kan iso nggo teror ning malaikat nang karep. Coba kamu nyiksa ini orang ini pakai jubahnya siapa? Dituruti Nabi, jubah Nabi dicoplok dikekno. Wong Islam ora tau dibungkus mbek jubah Kanjeng Nabi. Aduh bedo-bedo dibungkus mbek jubahnya. Bar ngaten kan blonyo itu. Kan itu nih mbek Nabi jubah. Gitu itu nih mbek Nabi iku barokah. Saking apike Kanjeng Nabi. Wong diwelek-elek koyo ngono. Jeroh tenan aja iku cahela dituruti. Allah nggih tetes biasa maksudnya enggak direaksi itu masih ya, masih biasa. Pas Nabi badhe napa badhe nyolati dicegat be Umar. Alam yakul huwa kata wa kata wa dilum. Apakah bukankah dia yang mengkritik engkau ya Rasulullah, dia mengomentari engkau begini cangkem elek ngene yang keluar dari perang Uhud terus. Oh itu elek. Jadi Kanjeng Nabi, ani ya Umar, mesti kau nyingkir kau aku Umar. Aku itu Nabi, agar gak dilarang ya melangkat. Maksudnya aku itu Nabi, raka yuk kue raka kan perhitungan Nabi itu kan beda. Nabi itu lugu bang, Nabi itu cerdasnya mergo nubuah, ini lugu. Pertengahkan perhitungan, nyempen. Pas Nabi posisi badi sholat, nabi Jibril turun, wala tusalli ala hatim minhum ma ta'abada wala takum nubuh ala kubri. Jangan sampai kamu nyolati orang munafik. Kundur Nabi. Nabi kudur jari ahli tarikh aslama min hadihil waqiah ku alfu alfu baitin min ahli sinten Abdullah bin Ubay min ahli Abdullah bin Ubay. Gara-gara sikap Nabi yang sangat-sangat toleransi itu ada 1000 keluarga Abdullah bin Ubay menjadi mukmin baik, padahal mereka orang-orang yang sudah berhasil diprovokasi Abdullah bin Ubay, nanti kita mengambil lagi Madinah dari tangan pendatang, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi gara-gara simpati Nabi yang simpatik, wong kok api yang ngono, dinyak dielek-elek kok tetep teko, coba dijaluk dikain, wong kok api yang ngono, iku ra kuat nara Nabi, do iman kabeh, munafike ilang. Baru kaya sabar mbek ngempet, saiki paling ra kuat iku ngempet. Paham ya, tadi kiai saiki yang gedemi hak paling gak kuat. Cuma ra nganti ngebom ngono tok pitane, paham ya, tapi kan grutune iku ra nguati wong ya. Tapi mempet ora kuat. Padahal syaratnya dadi tokoh kuat napa? Mempet. Anak kowe ra kuat ngempet aja umat Nabi Muhammad, melok umat Nabi Nuh. Lah umpama kabeh kiai ra kuat ngempet, mungkin kowe ra dadi santri, bapak dhisik mbah mrung salat wis tuntas kowe. Wong mbah mijik rong salat kaya ra dadi kiai kereng. Lah umpama ngra salat dituntasno pangeran sak kowe ra tuntas. Iya ta? Lho kan tak usah munafik jawab. Mau buyutem yorong sholat ada orang orang sholat tegas. Lah misalnya buyutem disek ditegasi sambil berdek, kue agak dua. Aneh-aneh, biasa wae. Mana kiai alim sudah berung fase ke sebiang. Soalnya sing fase ke sebiang khusnul. Tapi kira usah bayang nongkok nang sing soleh iso sul khotimah. Kowe bayang nang sujud berarti ora usah ngono dibalik wae. Sing elek mbok bayang nang husnul khotimah, sing apik mbok bayang nang husnul khotimah. Padha-padha mbok bayang nang husnul khotimah. Wong modal don ora terbukti Allah, ora ana pertanggung jawaban. Iku jare Habul Hasan Asadali, ilmu ne Nabi niku kurang, maksudnya ndak sesempurna ilmu ne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya nyatane nggih tenan sakniki terbukti kan umpama azar dadi umat Nabi Nuh tuntas mboten. Lah nek azar tuntas Nabi Ibrahim tuntas lho. Tuntas Ismail tuntas Bani Kinanah tuntas padahal kaum Quraisy turunane Bani Kinanah wa adnanu fil araibin inta zawil ulumin nasabiyah ila dzabi Ismail nisbatu. Namun jelas wong Kanjeng Nabi ngendikan inna waha ikhtaro min waladi Ismail Bani Kinanah waqtaro min Bani Kinanah Quraisyan waqtaro min Quraisyin Bani Hasyim waqtaroni min Bani Hasyim fa ana khiyarun min khiyar katanya Allah memilih Bani Ismail terbaik Bani Kinanah terbaik Quraisy Quraisy terbaik Bani Hasyim saya dipilih dari Bani lah umpama Nabi sinten Azar ya Azar melok umat Nabi Nuh tuntas mboten tuntas mergo kafir padahal dengan tuntas Azar sak duriyae jadi kita benerin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umpomo oleh maksudnya Nabi ku kesembadan oleh maksudnya, oleh maksudnya wong Mekah Quraisy entek nak wong Quraisy entek rana Bani Umayyah sing iso memimpin Syria sing iso naklukno Andalusia atau Spanyol sing iso naklukno Bani Abdi Samsin itu kelompoknya Bani Sinten Umayyah umpomo bapak itu entas Islam minoritas mereka mau lahir sangka turunan minoritas. Tapi baru kaya Nabi sabar, akhirnya era anak wis wau nggih. Eling-eling Abu Lahab di anak Darrah. Khattab di anak Umar, nggih. Walid di anak Khalid. Abu Jahal di anak Ikrimah. Iku era anak wis dadi wong alim. Era putu wis tambah ra ketara wis. Wis ketok wong saleh tenan. Menawa iki kaya sembayang nang putune Abu Jahal misale dadi wong alim terus misale jenenge sapa? Bin Ikrimah bin fulan. Maksudnya mereka bin Abu Jahal. Mbah sapa? Karo mlane Quran ngenyek wong khusyuk ngene dadi wong khusyuk ya kadang dinyek Quran mlane wong khusyuk kudu siap ben ra khawarit sampean tak elingno ben dadi wong alim manut Quran ida darabtum fi sabilillahi fatabayyan wa la taqulu liman alqa ilaikum assalam alasta mesti kok tab tahu na aradul hayatid fa in tawai mahonimu kathira Quran nak nyek wong saleh ngeten. Kadzalika kuntum min qabl. Faman nawahu alaikum fatabayyan. Jadi misalnya ngeten nggih contoh paling gampang. Wae kejadiane nyata ngeten nggih. Ada kelompok cara sakniki niku sak peleton mriku wonten Usamah bin Zaid. Ada beberapa sahabat Ansor. Tukaran mbek wong kafir. Terus di antara sahabat itu ada yang kepotong tangannya. Tak dudono silsilah ayat niku, kepotong tangannya. Terus orang kafir itu didesak terus hasilnya terdesak. Lalah ketika terdesak itu angkat tangan terus maca asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ambek Usamah. Kila itu Usamah, tapi rata-rata riwayat memang mengatakan Usamah. Pokoke ambek sahabat. Cara kula mbalek muni pokoke sahabat ana. Kula kan punya tradisi ulama nyebut nama. Cara kula mbalek tak sebut pokoke sahabat. Ditusuk mati. Nabi duka entek ngamek oleh duka. Bagaimana mungkin Anda membunuh orang yang sudah melafatkan la ilaha illallah? Fakaifa bika bila ilaha illallah? Kowe sok ben tanggung jawab nang kalimat la ilaha ku piye? Tapi inama qolaha taqiyatan. Mereka itu mengatakan itu karena taqiyah, takut pedang terus dia melafatkan itu. Nabi itu yang apa gitu yang nabi itu beda. Pokoknya iku sing lafal la ilaha illallah ora oleh kok pateni. Sopan ke tanggung jawab nang akhirat? Wong itu sih ngomongan, mun nanti bacok tangan kulo ni, tangan kulo putong. Bareng dekne terdesak mun ilai ilai luwah, boten Nabi. Pokoknya mata ini kulo tetap bener. Ora iso. Piaba iman itu golek takiyah, golek aman. Afala syakok tak angkol biyo. Saya ini dadani terlo, apa ngono tanan apa ora. Nabi cek tu kok. Walhasil terus pangeran oleh gajlok itu luwe mandi. Ini udah gajlok kadalika kuntum mingkoblu faman nawwahu alaikum. Lha kok ora eling. Umpama zaman kowe kafir dientekno ambek wong Islam. Ra yo entek. Kowe ya tau kafir. Bareng Islam dadi mayoritas kowe masuk Islam. Lho kok ora tak curigai kowe masuk Islam mergo aku wis menang, saiki Islam mergo aku mayoritas. Pateni bisa. Dono wangi sahabat sadar. mayoritas sahabat masuk Islam kan ba'da fathu Mekahnya, setelah Islam mayoritas mereka idza ja'a nasruhi wal fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kok aku ora curiga mbek kowe iki masuk Islam padu Islam wis mayoritas. Muga aku curiga ngono kowe ayo tuntas. Dono wis. Lah wong saleh kudu sadar ngono. Dene zaman mondok iku ya turu-turu ora tau sinau. Bareng dadi kiai nertibno pondok kaya dene ora tau nakal. Lha iku ora kadhalika kuntum ming koblu. Paman napa wae iku. Zaman dadi pegawai negeri mulai te zaman suke mulai te. Bareng tuwek tobat amen kabinan takwa amen astagfirullah astagfirullah. Ketemu wong ora ning masjid, wong ora tau ning masjid. Lha kok dhisik piye? Wong tuwa-tuwa ning masjid kok geger. Soleh-soleh anyaran debutan kok geger. Lha iku pangeran anggo delok soleh gandalika kuntum mingkoblu. Kowe mung dhisik piye eling kok kowe mung dhisik. Terus paman napa terus diparingi hidayah pangeran. Mane fatabaya wis saiki ora usah nemen-nemen wis biasa. Mane ana kiai rada kurang ajar. Kiai jujur be kiai apik. Padha tuwae. Sitok tegas nek ana santrine pacaran sitok ora tegas. Padha tau pacarane kiai loro padha pacarane padha tau kuliahe. Sing kiai rondo rapati tegas mrene kene. Cara kuwi tegas zaman nom. Tak telem apik. Tegas kok setuwe, jan kes meh mati, mesti wae ora ngarah pacaran. Saiki santri puber pacaran mbokmu. Ya tapi kan mari rusak. Lah roh jare sapa kuwi? Ya jare aku mergo tau ngakon lho iya. Umpama zaman iku kowe ditegasi kiaimu terus kowe diboyong, ora gak dadi wong. Sojo cerita ngono kowe perkara. Lah pangeran nak ngenyek wong saleh gadzalika kuntum mingkoblu faman nam. Jadi wong saleh iku ya kudu ngaji, Pak. Yen ora ngaji marai sok saleh, Pak. Kula nek wong saleh iku ngaji. Nah, kula niku wis kiai pengalaman. Mulane kula ora tau tegas. Mbok wis ngene-ngene ae sira ngene. Jadi wong kudu sadar. Mbah Buyo temu cek rong salat, Mbah yo ora salat. Bapak merondok mampu salat. Anaknya terus kiai pahpoh apa nyuwe peng ora sholat iya nyuwe peng buyutem sih malah buyutem ora sholat itu nganti mati mong saiki ora sholat terus mesti nganti mati soalnya Gusnul ya wong kudu eling ke gadalika kuntum mingkoblu nah cara bahasa Arab kuntum kue mbok yo eling zaman di ya mulane wong iku kudu ngerti wong-wong Islam sing saiki iku sebagian turunane wong kafir sing tidak ana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya sing biasa anggap ae ana wong kafir iku tantangan kanggo dakwah. Wis ngono ae. Nek mereka harbi yo kita lawan, nek ora harbi dianggap sistem sosial sing dadekno kita iso napa dak. Mane kalau nanti tanggleti tentara, tentara sing tugas teng Papua. Ya piyambake termasuk Muhyiddin seneng sekali sama saya, sowan saya. Gus, Anda termasuk ulama yang setuju NKRI harga mati apa ndak? Sing takok tentara, tentara aktif. Kulon piyai mau takok yang ora roh. Cuma nak Papua termasuk Indonesia aku seneng. Bedanya apa, Gus? Yo beda aku piyai. Bedanya begini, kalau Papua termasuk Indonesia artinya ada peluang dakwah. Ada PNS Muslim, ada pedagang Muslim, ada komunitas Muslim yang kerja di sana tanpa visa, tanpa paspor. Dan ini menjadi awal dari dakwah dan sebagian mereka berhasil mengislamkan orang Papua. Jadi saya tahunya pokoknya NKRI itu ya dengan NKRI maka ada peluang dakwah. Ya segitu saja tahunya saya begitu. Jadi ini wah tetap kesiap, masih siap mengamankan NKRI lu. Orang itu tak terang loh pikirannya kiai semuanya toh malah mulai siap. Mau hubungannya, maksudnya seroku mulai. Nah sebetulnya orang kiai-kiai yang nyabari wong fase itu yang mau pikirannya gue lahan nopo dakwah itu ngono tok ya mulane kula niku barokah kanjeng Nabi toleransi keluarga besar Abdul bin Ubay tur guys ya sami mulane kula suwon sampean ana ono tangga terkenal fasik mati nak gak nuzur ya teko barokah sampean teko mungkin ibunya orang soleh saudaranya orang soleh yang mereka tersanjung terhormat kalau Anda datang. Lah soal dekne fasik kok tak salat iku urusane mbek pangeran. Lah apa pangeran mbok warai? Apa mbok demo? Harus gini Gusti Anda. Kalau enggak gimana ini? Enggak tegas. Wah, kok pangeran wis roh carane. Malah mbok warai. Ya bener ahli sunnah agen agaman wa mayyamut wa lam ya'tub min dzambihi ya fa'amruhu mufawadun dirobi. Ana wong mati kok urung tobat, ya urusane pangeran. Sing aran sapa iku ya ora ros, pokoke ngomong ngono wae. Pokoke wa mayamut wa lam yatub min dzambihi fa amruhu mufawadun. Arfi ana wong mati kok urung tobat, ya empo urusane pangeran. Apa meneh donga ning mayit kan donga enak to. Gusti nak apik ya tambahi nak elek sepuro, semua ini pun urusane jenengan pun. Nah Imam Syafi'i kowe elek meneh nak donga. Tapi elek apik. Imam Syafi'i nate disomasi mbek keluargane mayit gara-gara donga entono mayit saliruhin mati ya. Imam Syafi'i diaturi, imam besar diaturi. Delok mayite ruhin mengene tok ngendikan Imam Syafi'i. Ya Allah, jenengan tetap pangeran tanpa nyiksa niki. Nak enggak menjadi kebutuhan engkau, rasa siksa mbarno ra mbok. Mulih maksud. Di pokoke jenengan niku ora di kebutuhan nyiksa tiyang niki. Nak mboten dadi kebutuhane jenengan ngibarno mawon rasa napa disiksa semulih. Mulai keluargane mangkel. Dintani tenan-tenan muni ngono tok. Lah niku keluargane ngipi ketemu mayite, ketemu ruhin. Coba Imam Syafi'i itu kasih hadiah, barokahnya doanya dia saya terbebas dari azab. Jadi kena mbok tiru ora apa-apa nak menti pisau iku. Tapi kula wani, kula bolak-balik meraktek ngoten wae. Kula wani. Wong nek rada terkenal ngalim rada enak, rada ditoleransi to aneh-aneh rada toleransi. Ora wis lara wis. Kula sering. Pemene nak wayahe wis wepuh banget ten cek wani guyon kula mbek anak putune. Mrene sing krungu kabar nak anak putune bosen ngrumat ngoten semala wani. Gus dongani, ya. Tapi aku ora tenanan, nak tenanan dongaku malah ora mandi. Lah piye wis tak ngandani. Aku nak tenanan malah ora mandi. Tapi ini, nak dunga aku tenanan berarti nganggep apa kayak polisi, nak gak prosedur gak ditompo. Pangeran Rahman Rahim ora pas lah ditompo wae. Ya kesra tenanan lah sementing dunga. Dunga. Dunga aku kayak Imam Syafi'i, ya Allah. Nyiksa mayit niki mboten kebutuhane jenengan. Jenengan tetep pangeran ta nyiksa niki. Pun barno mawon. Ora kok muni sepuro mun barno mawon. Lah ibu terus akhirnya banyak yang mengaplikasikan doanya Imam Syafi'i tapi dimodifikasi. Masyhur wa anta ghaniyun an adzabi. Setiap dengar ana tambahi wa anta ghaniyun an adzabi. Engkau tidak butuh menyiksa ini. Yang menyiksa ini tidak menjadi kebutuhan engkau. Tapi cek parah Mbah Khalil Bangkalan, Imam Syafi'i cek parah Mbah Khalil. Mbah Khalil Bangkalan parah, masyhur mutawatir. Ada mayat orang kaya di Surabaya, beliau ditunggu orang banyak karena zaman itu orang paling terkenal alim itu Mbah Khalil Bangkalan, gurune Basim Asy'ari. Siapa yang gak kenal Mbah Khalil itu? Bangkalan, Sekona Khalil. Bareng toko dintai ini wong akeh kon nalkin mayat mung ngene tok. Ya Ji, aku sibuk pe mulang. Kok nek ditakoki malaikat muni ngenteni aku ya ora. Ya kok nek ditakoki malaikat muni ngenteni ketua rombongan ya sak mulah wis. Wis ngono tok. Ora ono mangane loro yo terus ngalih wis. Piye maksude? Sing tukang niru niku Mbah Bisri apa Mbah Mus ngger pidato teng pundi ya. Ya kok nek ditakoki malaikat muni rombongane Bisri. Enggak ben ngenteni aku malaikat. Jenenge takok ketua rombongan lho apa takok anak buah. Lha kabar-kabare Pak Khalil akhirnya jawab ketika ditanya para kiai. Lah anak jenengan takok iku aku yang ngenteni ketua rombongan jam Nabi Muhammad. Malaikat bukan nakir ya ora wani ngadepi Nabi Muhammad. Ya gak level e mosok. Ngaji Nabi kekasih pangeran sok takok. Ya repot ngene wis. Wong jadap-jadap wis repot. Tapi sing jelas apapun itu kita kudu ngerti ya, wae eling-eling ayat kadzalika kuntum minkum. Jadi wong kudu eling asal usule disi-disi. Ono wong nek fanatik nasab. Monggo paling nasab ku kiai teng Jawa paling banter nasab mung 3-4 bar iku yo mbahe awam meneh. Wis sing boten Habib lho, sing Habib karo Rasulullah sing boten Habib yo. Hitung ayo, misalnya sing bangga wali songo tok kali jogo bariku ayo sapa? Bol sapa bandar sapa bar kali jogo sapa bapak ayo? Adipati sini. Wilotek to ya. Tuntas tetep kok. Ayo contohno sapa? Aku iki kiai, bapakku kiai, mbae buyute wis. Iku eling-eling napa kalalika kuntum minggo. Nah kiai liyane malah nak tengkung. Nah daerah pantura aja mendingan, kata sing pun tujuh turunan, depan turunan. Ya kata lah sing jarang tapi. Bener, soalnya eling-eling ya, pokoknya mau sindiran kata tiga kuntum, mingkot. Itu yang Nabi Muhammad mboten segaris dengan Nabi Nuh. Nabi Muhammad jelas-jelas kena khitab anit tabi millata Ibrahim napa hanifa kon anut napa tradisine utawi milai Nabi Ibrahim. Nah, milai Nabi Ibrahim niku faman tabi anifa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Sing anut kula nggih kelompok kula, nak sing durakane kula jenengan sepurane sing gedhe. Di kula suwun pokoke mbek wong fasik wis cocok ra cocok wis disabari. Soal menegakkan hukum, misalnya harusnya dihukum ya dihukum. Tapi kowe ora usah menfonis bahwa dia pasti suul khotimah. Karena kalau Anda begitu sakake anak iso wae sampeyan dadi anak saleh. Nggih putune saleh. Ngendikane Nabi iso wae bapake kafir, anak turune mboten napa kafir. Saniki wis jelas terbukti. Mungkin sampeyan saiki terbukti namale sampeyan ndelok teng Rusia, teng Amerika, mualaf-mualaf, patah sekali itu. Sing bapak-bapake kafir terus. Lah sing anak-anake pendeta sing sakniki nguntungno Islam niku kuwatah sanget. Ini bapake pendeta, anake pun dadi pemikir Islam besar, pun anak putune pun akhirnya dadi bangga. Dadi kebanggaan wong Islam mantan pendeta, sampai kiai-kiai do iri. Kene mulai cilik Islam ra kon pidato, kono Islam lagi rong minggu kon pidato. Teng daerah kula nek ana mualaf pidato gak ditampa. Nek teng mriki jek laris, mriko boten ditampa. Kok enak Gus, kene Islam mulai cilik ra kon pidato, kono Islam lagi anyaran kon apa? Islam anyaran midatone Islam kawak ngono wae repot. Tradisine ngoten dera kula repot. Dieling-eling dados syariat Nabi Nuh yang enggak diikuti Nabi Muhammad itu menyangkut apa Rabbil ladzir alal ardi minal kafirin apa. Terus wonten syariat ketiga, ngene syariat Nabi Isa alaihi salam. Niku ubudiyah mahdhah. Ubudiyah mahdhah belas gak intervensi pangeran. Nabi Ibrahim mesti ana intervensi meskipun intervensi bagus. Ya nak maksiat ya jenengan sepurane sing gedhe. Nah, dalam kasus yang bener-bener pelik yang enggak jelas jeluntrungannya itu Nabi Muhammad niku ngikuti Nabi Isa. Ini ketika ada kasus di mana orang secara lahir itu baik tapi ternyata mentalnya busuk. Niku ngendikane Nabi Muhammad fa'aqulu kama qolal abdus saleh ngeling-eling. Fa'aqulu kama qolal abdus saleh. Maksudnya abdus saleh niku Nabi Isa. Jadi aku Nabi Isa akhirnya ngendikan intu adzib hum fa innahum ibaduk wa intaghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jadi nak ampun mentok niku Nabi Muhammad anut Nabi Isa. Gusti nak jenengan siksa intu adzib hum nggih niku kawulane jenengan. Tuhake jenengan wong milik jenengan. Tapi kalau jenengan ampuni jenengan yang lebih punya pertimbangan layak ndak mengampun. Jadi intinya enggak intervensi sama sekali wa intaghfir lahum fa innaka antal azizul Haki. Terus ada tiga perilaku Nabi yang Nabi Nuh nak roh maksiat langsung Rabbil ladzir alal ardi minal kafirin dan apa? Dayaro. Kalau Nabi Ibrahim bersempat berempati, kalau bisa ya fa'innaka ghafurur rahim. Kalau Nabi Isa sama sekali enggak intervensi. Ini gue ngendikan apa? Intu adzibhum fa'innahum ibadu wa intaghfir lahum fa'innaka antal azizul haki. Anak kula anggere bingung ya anut Nabi Isa. Akhirnya kan enggak ngambil sikap. Biasa mawon. Diundang ngoplosan mati ya teko, penyanyi dangdut mati ya teko, diundang ki mati ya teko. Kadang ana sing cangkem elek komentar iku lho. Gus, anak kabeh teko bedane opo wong saleh mbek wong dolim. Lah kok wis ora bedane. Nggih pun Gus ya wis kowe sing bedakno ya mriku. Perkarane nek mangkep, kabeh kok ditekani aku ya. Ya masuk akal oleh protes. Gus, anak kabeh kok tekani Gus. Lah terus bedane wong saleh mbek wong dolim piye? Ya ora masuk akal pertanyaannya. Tak takon. Lah kowe wis ora bedane. Ampun Gus, ya wis kowe wis sing bedakno. Wis wis takon. Jawab sing tenanan ngono Gus. Lah nek kowe wis ora bedane dolim mbek saleh meneh apa ora sambo warai ya muni ngono. Aku teko regani tangga ora perkara. Ya kaya Nabi Muhammad nekani ning Abdul bin Ubay ngregani anake. Samane ngregani tangga lah. Mergo anake tiyang napa? Saleh. Lah nek kula suwun sampeyan ana mayit fasik itu ada kisah nyata itu lucu. Wonten tiyang niku isnaudzubillah nggih muga-muga ora menimpa kita. Ada orang itu bunuh diri. Padahal tiyange nyuwun sewu cara lahir nggih ustaz guru. Entah karena kasus apa ndak tahu. Niku wae hasil bunuh diri. Kiai-kiai itu karena dapat ilmu kalau bunuh diri itu enggak boleh disolati, enggak ada nyolati. Hanya orang alim berapa, akhirnya sing teko wong 10 wong alim kabeh sing duwe ilmune cukup untuk nyelati wong bunuh diri dadi malah keren akhirnya terus kok kiye kok ora ono sing wani nopo nyelati. Yo repot. Mereka mazhab ahli sunnah niku separuh. Bener ini namun separuh dalam kota gigi. Nabi Muhammad piyambak ngajari ini namun separuh. Ngajarinya hanya separuh. Ini kalau cerita ini ya. Nabi itu nak ono wong terlalu salah. Niku mboten purun nyolati. Tapi ngengken sahabate nyolati. Niki rungokno tenan ben sampean ngerti fikih. Nabi ku yo pancen hukum itu kadang harus separuh. Separuh gini ya, kalau semua orang mensolati orang fasik, nanti kesannya orang fasik itu padha mek wong saleh, padha-padha diperlakukan sama. Tapi nak wong fasik ora mbok solati karena wong fasik. Lalu kita ini akan kena hisab besar. Begini tak warai matematika ngene tak rungono, soalnya itu menerangno sampean. Tur. Kowe wis kali-kali seneng to mek syariat Islam, senenge kados kula. Misalnya Zaid mati ini, fasek, matinya nganggo oplosan, mati fasek. Separuh orang soleh sebaiknya jangan nyolati, terutama tokoh, sebaiknya tidak nyolati. Jadi sekarang nyolati, tak anggap wong sing GR tokoh, memang aturannya gitu, sebaiknya tokoh itu tidak nyolati, tokoh sentral tidak nyolati. Sing nyolati itu satu dua orang Islam. Gue iling-ilingan siapapun mati alal Islam harus mendapat fasilitas di sholati. Biawe nyolati mayat muslim itu wajib. Nah, ada ulama sosial yang memberi alasan lebih ekstrim lagi alasannya, jika Zaid yang mati oplosan itu tidak disolati oleh komunitas muslim karena orang Islam menghindari kabeh, pasti ada tradisi baru dalam kematian orang fasik. Misalnya pas mati dikirim ning kuburan mbek dinyanyekno lagu oplosan. Karena kita tidak menciptakan tradisi dalam mengubur orang fasik, pasti mereka akan menciptakan tradisinya sendiri. Mbok digotong ambek whisky, mbok di engko ngedusine ambek alkohol buat abek nopo bertus ngaku apa tuh oplosan ini orang-orang dia mau soleh dia mau jawab mau jawab darah iso ini jadi kalau itu yang terjadi orang soleh dihisap pangeran kalau balik ini malah ini sama roh fakih enggak macam ini ngaji fakih jika Zaid tadi orang Islam enggak melok nyolati pasti mereka akan menciptakan tradisi baru. Ah, saiki serono kiai sing teko, wis saiki ala kita. Kanca-kancane fasik teko nyanyi-nyanyi. Didusi ambek whisky, wah ambek whisky larang ra kuat yo ngombe whisky ora kuat kok. Bertos yo. Yo ora sing roci ubar. Kan kita malah repot. Akhirnya kiai-kiai lu taslim. Mung kula nate digugat niku. Kula niku tangga desa kula niku kawin akad nikah. Niku awane jam 2 ndang ndutan. Jelas dangdutan, dangdutan di semata niku lah serono ngata nih. Jam itu nih kalau ditimbali, gus mangke ngakat no anak kulo. Tapi ngapun tuh nih gus mangke jam loro gak ada dangdutan. Oke wani kau dah, lah paling jinan pun pirang sama wani. Waduh, iya tapi aku rada loh kurang kuda apa beri wani. Teka kulo, wali nih sobo, niki, seksi nih sobo niki. Ya kiai kiai teka sobo niki niki, kanda nih kan teka aku sing utang. Teka kafe kan, aku sing utang. Teka, yaudah teka. Gus nang nganti kita teko dianggap melegalkan maksiat mergo engko ana apa? Ndang dutan. Kiai dutan ana acara ndang dutan teko. Ya kula alasan saya sederhana. Jika kita tidak datang, maka akan dikawinkan dengan tradisi yang tidak tradisi kita. Bagaimana nanti kalau dinikahkan dengan wali yang salah, dengan sahid, saksi yang salah, dengan cara yang salah? Setidaknya kalau kita sudah tidak bisa menghilangkan ndang dutan, kita masih bisa mempertahankan cara nikah yang disahkan secara fikih. Jika anaknya ini nanti menjadi anak yang baik karena dinikahkan oleh kiai dengan tradisi yang benar, pakai wali yang benar. Kalau kita tidak mau semua, terus mereka, kiai ra gelem nganggo caraku dhewe. Akhirnya taslim, oh ya, ya bagus, gak apa-apa. Lha iki pikirane kiai, lha iku hebati Rasulullah. Tapi aja kabeh, lagi-lagi sebaiknya aja kabeh. Nak kabeh kok ana wong takok bedane wong fasik kuwi ndolim piye nak mati kok padha-padha rame. Ha iku kan repot. Lha iku Kanjeng Nabi pintere ngoten, dadi wonten tiyang nakal wonten mati. Wong bunuh diri mati napa tiyang diutang mati. Nabi mesti ngoten. Rawuh terus mul kudur. Ngendikan sahabat-sahabat, "Sallu ala sahibikum." Ya dong ya kancam salati, aku ora usah. Kundur Nabi. Sahabat dhisik ora koyo LSM. Gimana Nabi itu? Kok enggak jelas kok ya ora ono. Ora ono Nabi kok dikritisi ngono ora ono. Faham, mulane ngendikan Imam Nawawi teng Syarah Muslim ketika ngomentari sallu ala sahibikum ketika Nabi sebaiknya kalau ada orang fasik mati, tokoh sentral di kampung situ tidak usah ikut nyolati sebagai bentuk sanksi. Tapi sebagian harus nyolati supaya nguiling-ilingan jenazatul muslim memang berhak di sholati. Nah cara kula bukan sekedar di sholati, biar kaifiyah pada jenazah ini langgeng, nggih mboten. Artinya masih wong fasik selama ini kaifiahnya kan anut kita kan, nggih mboten. Dikafani, dipendem, disolati, diadzani. Sekali orang soleh itu anti kabeh, suatu saat orang fasik akan menciptakan tradisinya sendiri. Selama ini masih bagus, orang ndak salat pun kan matinya disolati. Kowe ora usah wong medhit. Kok enak nyolati wong fasik, itu pangeran urusane pangeran. Sementing kita menciptakan tradisi wong mati itu ya tradisinya seperti ini, kalau kita tidak ngambil tradisi itu mereka akan menciptakan tradisinya sendiri. Terus misalnya terus nyanyi-nyanyi biye gitu. Lha iku sirine kenapa banyak orang alim sing bersinggungan mbek wong fasik itu sebenarnya niat mempertahankan syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mane sing hormat to mbek wong alim jan kontroversi. Tapi kira roh hitung-hitungane. Itu ngaji mbek kula tak omongno bolak-balik ben ora. Gak ngono ya repot. Jadi kita ini selalu menang. Kulon bolak-balik nyontok no ngaji sore wong kulon contoh no. Nak iso kebenaran koyok mau nyembelih ayam pun, nyembelih ayam udah di konsensus. Nak marung kudu pitik sing disembelih. Sampai Cina sing kafir wae. Nak duwe warung kau nyembelih mudin mergoro. Nak ora sembelian itu ditolak secara konsensus. Akhirnya wong rasolat lah itu yuk pitik disembelih. Faham ya? Faham sih kalau maksud. Lah ya wong ra salat wae wong ra ngregani pangeran, tapi nak untuk masalah pitik disembelih. Apa meneh nak di warung disembelih. Mereka nak gak disembelih ditolak secara kon. Jadi wong ra salat lah mbok tawani. Pak, iki pitik sembelian iki ora ki milih endi? Ambil sing di. Nah, kita ini masih mendingan menang satu skor kan? Ada tradisi Islam yang dibenarkan bahkan oleh orang fasik. Sekarang ada orang fasik mati asal Islam loh. Terus ditanya, ini nanti dipendem ala kiai, sholat, adzan dan komat apa ala wong fasik? Kok keluargane jawab ora? Sing fasik lah keluargane fasik lah. Derek kiai mawon mesti. Kadang tapi kiai ini sing medhit. Mau ndongani mergo fasik, mau nyolati. Jane urusane pangeran, wis ndongane aja suwe-suwe. Mane iki kula crito, tapi aja kabeh dewe Imam Nawawi ditause wae Rasulullah piyambak ngajari separonan. Separuh sahabat iki sholat, separuh dijak napa? Kuntur. Tapi Nabi milih yang enggak sholat, itu tadi terus kiasnya nanti tokoh sentral ini sebaiknya tidak. Ya ono sing takok, lah tapi jenengan kan tokoh sentral kok sholat? Lah aku ora tau GR tokoh sentral. Nah, berarti sing ra sholat mau sing do GR tokoh apa sentral. Akhirnya do melok, mboten Gus kula ora tokoh melok. Kacau kan ten. Mergo sing ra oleh sing tokoh apa? Sentral. Jadi cara ning kene Mustofa ora usah melok salat. Mergo tokoh napa? Jenderal. Dadi ora usah melok salat. Aku tokoh ora usah. Dileng-eling ya. Dadi wong kudu diperhitungkan. Nggih, kok eling kadzalika kuntum mingko. Lubuk kowe eling disi-disi. Probel ini malih ya. Dadi nek misale nyuwun sewu nang fasik ngamekno anake, kok kiai diundang teko mawon. Piye-piye dengan Anda datang berarti Anda mempertahankan nikah ala syariat Islam. Kalau kita menolak berarti mereka akan tradisikan tradisinya sendiri. Dan ini kalau nanti mayoritas, karena mayoritas wong kan fasik. Kalau ini menciptakan tradisi dan orang fasik itu mayoritas, ini akan terjadi tradisi apa? Mayoritas. Nanti Anda membenarkan kesulitan. Mumpung saiki wong fasik lah masih pakai tradisinya kiai dalam hal kawin, dalam hal nyembelih napa he? Paham sing kula maksud iki? Saiki mulane adinu aklun wala dina liman la. Kudu wong diberitu. Lamunane Rasulullah niku diundang Abdullah bin Ubay nggih rawuh. Ternyata rawuhe ndadekno simpatinya semua keluarga besar Abdullah bin Ubay sampai ribuan orang menarik dari mental munafiknya mergo rawuhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi wong dora niru Nabi. Wong nirune kata-kata. Kebenaran harus dipertahankan. Kebenaran harus jelas. Ya jelas ra ono ilmune iku sing karuan niku. Wong kok tok adung ra diperhitungan. Iku tau ngaji tareh ta ora. Mau ni gak tegas, gak tegas piye? Piye kau tegas salah? Ora parah. Moraono tu dia. Piye kita unanut Nabi Muhammad. Piye Nabi Nuh itu buatan kita ikuti dalam konteks ini. Mereka Nabi Muhammad kena hitop anit tapi mila tak Ibrahim mana boh? Karena sampai tangklet. Mumpodo-podo Nabi tidak bisa diikuti. Lah ada aturannya dalam syariat. Syariat Nabi Muhammad itu menasah syariat sebelumnya yang dinyatakan Nabi tidak boleh mengikuti. Banyak misalnya nyuwun sewu kados Nabi Yunus, Nabi Muhammad jelas dikandani pangeran fasbir li hukmi rabbika wala takun kasahibil hud. Mat kowe anut ning pangeran, sabar wala takun kasohibil khut kaya jogeman kelakuan nom koyok sohibil khut iku nabi sinten Yunus nabi kok mutung yo ono sing dikandani lha kiai saiki tukang mutung nabi sene sapa jare dewa sithik mutung iku anut nabi sapa nabi Yunus jadi kesampean anut gendirane nabi Yunus lane ya harus kudu ngalami duntal iwak barang Nabi Yunus so metu lan aku bablas kok yakin aku yakin ngene ngaji kandhani ora ngandel ono tekes-tekes piye tekes paham ya dadi kula suwun pokoke alaikum bil jamaah wa man sadda sadda finnar pokoknya adat mayoritas yang sudah baik itu harus kita dukung. Meskipun kita sangat-sangat kecewa, kulo nggak kecewa. Kulo nate bar ngangkatno santri ini, bar ngangkatno keluarga ini, masya Allah. Sejauh ngundang wes wae tontonan sing sangat-sangat seronis. Aduh mata nembung. Nah, kulo bar ngangkatno gak mulai wes fair. Karena kalau tidak mulai kan nggak ada alasan nak takoi pangeran. Kok suwi nek mati tapi ya malah repot. Lara acara ini diakad nikah takoi pak nami pangeran ya mesti fahamin. Takoi kan demi mempertahankan kewajiban rupa-rupanya akad secara syariat nopo Islam. Lah nek isbar takoki ngono piye kan? Narukan ora mulai-mulai. Sego ngarep ora. Takoki pangeran, kan ora mulai-mulai. Lali Gusti. Lali nek mun wayahe mulai. Ya disepuro wong lali. Faham ya, terus kulo suwon gitu, soalnya nopo gitu, iling-iling gitu. Kulo nu syukur banget teng Indonesia, syukur sam. Gini gua, uang wae sing Cina sing fasik wae nak nyembelih ayam yo di sembelih. Uang sing ra solat lah nak mati kepengen nyun sewu yo disolati di. Sampean ra usah mangkel mbek jana itu wis ben urusane pangeran, tapi kita mempertahankan bahwa mayit itu diperlakukan seperti itu. Kalau semuanya ndak mau nanti orang fasik akan menciptakan tradisinya sendiri. Dan orang fasik di dunia itu mayoritas. Nanti tradisi ini pasti mayoritas. Enggak, fasik ning dindi mayoritas. Wah, nang ngono ngene kiai-kiai ra gelem wong grono mati terus dipendem ngono kesuwen. Lah nek ngono kabeh terus kowe piye lek dadani? Malah kan elan kan. Mana karo fasik ra salat kula gerak kanca mati. Sumure ngono diikut. Gus wong ra tau salat kok wis salat iku. Kowe ra roh niate salatku. Kadang kula ndongane ya Allah hukumnya jenengan jelas bagi tiyang ra salat guys. Nah iki sing jelas pisan wis tak dongakno ngono wae. Cuma tengok coba dulu ni kata si pisri, pisri ni war, sono Cina senang dek ni. Barang mati anak ejo nyolati, padahal mati nabo kafir. Dia teko dan biasa santri ni solat asar, bukan solat isya. Kita koi Cina ni, si biasanya nak solat mau mati orang ini, wiki paket khusus. Mesti ada paket khusus. Parah gini pisri. Mulai. Tapi iya jadi sampai toko yang ngapik nyolatin kafir rauh oleh sholat duhur jadi kayak seni ya jadi kayak Saratin Asnawi Kudus rian buatan ngomong ada Cina mau angkel beda ini gara-gara ini itu saya pernah buyut ya kalau Raden Asnawi Kudus malah jadi ini ben ketok gobloknya ketok ramak rifatin itu gawe sugatan wong akeh di depan umum disuguhi babi babi nopo asu maksudnya badu makan di depan umum ditanya, diomongi, Pak Kiai tahu yang dimakan apa? Ya yang dimakan Pak Kiai itu daging babi. Tujuannya Cina mau mempermalukan ben Kiai Asnawi ku isin di depan umum. Kiai Asnawi Kiai alim. Alhamdulillah Cik, cara ora mbok bodoni, ora tau rasane daging babi. Yo Cung yo, te matur nuwun Cung, nek gak kebodhon ora tau mangan rasane daging babi. Enak Cung yo halal bisa nara. Maksudnya enak ceng, ya halal ceng, ya orang roh itu kewapak lah Cina, masalahnya apa isen juga boleh makanya dia bisa ngalih, itu tewenang aja yo, yo ya kecewa, kecewa, kecewa, kecewa, ini masalahnya wisen terus melungker atau apa juga orang astagfirullah, blas nih, aku masa uci, alhamdulillah, bodoh ini ada orang rasanya makan daging babi ya ceng, ya enak ceng, ya alhamdulillah, ceng halal ceng ngurarno mulai nih iya ora disin tenaga sekena iki alim wis repot ane kula niku mengenang Ki Alim niku nganti saniki niku Imam Nawawi, Syekh Nawawi Banten. Kulo nate sinau khatam bolak-balik terus. Pas kulo badhe haji niku kulo sinau. Ya kulo asline mbek ilmune ora pati seneng, jujurno ora pati seneng. Dalam hal ini ora pati seneng. Tapi kulo anu cocok. Tapi ora bakal kulo lakon. Jadi Syekh Nawawi ku ngalami satu pertanyaan, kenapa sih kalau ulama iku mbek wong sugih kok sering moro ning wong sugih, ning pejabat. Cek inane jenenge ulama. Sementara pejabat dan para penguasa jarang sowan nopo ulama. Yang tanya ini orang-orang khusyuk yang kurang ilmu. Maksudnya ulama kok gak idealis cara cangkem melek ngono. Jabe senawi enak. Kira kenapa ulama antri nang wong sugih? Mergo ulama roh gunane duwe. Engko terus ditasarupno sing apik. Lah kenapa? Lah iki wong sugih kan gak gelem sowan ulama. Wong sugih ku bento ora roh gunane ilmu. Mulane jarang sowan ulama. Anak-anak ulama gue proposal neng kabupaten, agak baik ulama pinter, faham gak? Mergo roh gunane duwe. Lah bupati nih jarang sowan ulama, bupati bento. Mergo roh pengintine ilmu. Aku ora cocok be ilmu ibu. Tapi kulo rodok cocok gue jawaban. Iku sejawabnya nih Syekh Nawawi. Iya warap ya. Tapi kulo rodok cocok. Mulane misalnya Mustafa ngeteni kok seneng rondo ayu. Rondone ra gelem berarti Mustafa roh gunane wong ayu. Wong ayu ne goblok ra roh gunane kiai, paham. Wong dirabi kiai kok gak gelem kan berarti goblok ora roh gunane. Nah, kiai ne roh gunane iku. Pikirane ape tidak wae terus dadi wong apik. Nurono wong apik. Dipahami dadi Syekh Nawawi ini uriyen nate ditangreti tiyang. Kenek napa to ulama ra diharga diri. Senengane kok sowan wong sugih sowan apa? Jabatan go ulama roh gunane duwe. Tapi wong sugih ora sowan kiai mergo ora roh gunane. Ngene iki aja gedeng teman-teman mbek wong proposal menawa wong pinter sing roh gunane duwe. Roh gunane sing kliru kan tasarufe. Niku urusane masing-masing. Tapi kula ora cocok mbek. Tapi kula nggih sebagai ulama kula sinau niku seneng. Jebule ana jawabane. Tapi kula ora cocok cara kon nglakoni mikir. Kula ngani saniki wis nek boten. Wah sering wonten dokter spesialis ngaji teng kula, kathah pejabat ngaji kula nggih sowan teng Narukan. Kula diundang boten kira. Ketika dokter itu sowan saya sampai 3 kali, padahal dokter spesialis 4 kali saya datang. Takoki, Gus, yang kemarin tak undang ndak datang, ini kok malah datang sendiri. Ketika saya ndak Anda datang ke saya berkali-kali berarti Anda dokter yang sopan karena Anda datang ke ulama. Karena sudah 4 kali, 5 kali Anda sopan, saya juga harus sopan. Tapi kalau Anda tidak pernah datang, mentang-mentang kaya ngundang saya akan tidak datang sampai kiamat karena Anda sombong. Nah ini kalau biasa dolan ibu bupati, nah, pisan bindo dolan, mungkin suatu saat sering ya kalau purun dolan. Nah tapi nak kono atau gelem dolan kalau ya nak mikir. Jadi orang itu harus punya izzah. Ya tapi kowe di nak di keramat tetep wong suwana ora wis ngalah wae. Wis ora wis ngalah wae. Lah ana keramate kan ora bakal suwan tenan ngono. Apalagi fungsi uang sudah jelas wis ngono wae. Jare Syekh Nawawi. Sampeyan arep percaya goleki ketika beliau menafsirkan itu amman huwa qanitun ana al-laili sajidaw waqaima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi terus kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lam. Itu di tafsir ayat itu beliau cerita kenapa para ulama kok ya'tuna abwabal muluk tapi al muluk la ya'tuna abwabal ulama. Kul ya'nal ulama ya'lamuna mana fi al mal karena ulama tahu fungsinya harta tapi muluk enggak tahu fungsinya. Ya, subjektif ya, jawaban itu ya sepihak tapi lumayan aku obat-obat khusnudon aku nopo. Tapi saya senang proposal kudu matur nuwun mbak aku tak bela lumayan. Tapi kalau sakit bela teng mriki tok ngarepe pangeran mboten ngertos. Iku pun urusan masing-masing. Faham ya terus kula suwun pokoke kita iku anut Nabi Muhammad nggih, nak Nabi Nuh niku dalam hal ini ya, dalam hal ini syariat ini mansukhah nggih. Syariat ini napa? Mansukhah. Karena Nabi Muhammad jelas tuh ketika Malakul Jibal mau menenggelamkan, mau menghancurkan kafir Quraisy, Nabi Muhammad ngendikan apa? Jangan. Nggih napa? Jangan. Asawah ini arju ayyukhrijawah min aslabihim mayabuduha la yusyriku bihi syai'an. Karena saya berharap dari rahim mereka, dari aslab mereka, dari zuriyah mereka, turunan mereka lahir orang-orang sing nyembah pengira. Ya alhamdulillah sampai sekarang nyatanya orang Mekah sekarang Islam kabeh, Madinah Islam kabeh. Padahal sebagian turunan itu sebagian besarnya. Ya, turunan yang kafir ngoten niku. Nggih to nggih mayoritasnya kan. Ya, tapi alhamdulillah saiki Islam kabeh. Yes. Majelis baru kaya Kanjeng Nabi. Sani kados TP iki TPA laris-laris. Lah umpama anak yang soleh tok ora beg. Wong ana sing anake mulai salam bapak urung iso jawab, kurang tahu salam. Ana sing bapake poso bari kesempet tak takoke kok kesempet ora tau poso, Gus. Isin anakku poso baturi ora kulino. Allah karim wis macam-macam. Kadzabat adunil mursalin. Kadzabat korono sapa adun sapa kaum ad al mursalin ing wong-wong sing diutus. Iqara lakum akhum budun ala tatak. Boyo takwa sira kabeh inni lakum rasulun amin samis dan manane fattaku wa waati wa ma asalukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Kaum Nabi Hud saiki iki dari Ahqaf, Ahqaf nu Yaman ya. Terus sareane Nabi Hud set niki teng ngendi? Yaman. Riyen jenenge Ad. Nggih, jenenge napa? Ad. Ketika dihancurkan jadi kota mati, terus wong darani Khadra maut. Ketika ditempati para sayyid, para sadat, para tiang-tiang alim kados Sayyid Ahmad bin Isa, wae Sayyid alim-alim terus tafaul darani Yaman. Mulai zaman Rasulullah nggih pun darani Yaman, nggih tafaul pokoke Yaman niku artine tengen-tengen niku pokoke bara abang sapi. Terus semenjak itu nama Hadramaut dihilangkan. Mergo Hadramaut itu kenangannya kan horor, kota mati. Hadramaut itu kota apa? Mati. Saniki dikholi Nabi Hud itu saniki dikholi. Jadi kholi Nabi Hud niku wulan Saban. Nggih wulan napa? Saban. Saban itu cara Jawa ruah. Nggih ruah niku gara-gara Nabi sinten? Hud. Niku dikholi Saban. Saban basa Jawane Wali Songo niku rata-rata turunan saking Yaman. Mulane nak kirim donga niku ruah. Terus dikaitkan ruah saka kata roh. Mergo dibarno kali Nabi sinten? Mulane kowe kudu bangga nak ruah, mergo mbam dipadakno Nabi. Ngono kok ora ngerti paham. Kabeh sepakat, ahli sejarah sepakat kenapa kok milih ruah mergo kali Nabi Hud niku. Saban, saban basa Jawane ruah. Terus wali-wali songo, terus pokoknya nak kirim dungo dibareng nono apa? Ruah, jenenge ruan, maksudnya terkait alam roh. Ini ngoten tok ceritane. Ini rasa berdebat, tok tau ora. Ya cek dhewe ono tok tau. Lah mari sing dikirimi ora tanda tangan bukti menerima. Ora ono bare nek debat ngono. Terus dikirimi terus telah menerima tanda tangan kantor pos jelas kan. Atau misalnya dikirimi ke SMS terus ono jawaban balik modho ra roe. Modho ra roe sumpah cocok anak ning mati wis. Tapi nak donga ni musmalek. Jangan kira khilaf ini itu masuk di doa ndak. Saya pastikan ndak. Jadi Wahabi itu hanya menentang tradisi tertentu dengan makna tertentu. Misalnya disebut pitung dino, patang puluh dino. Tapi kalau tradisi mayit itu dapat doanya orang hidup itu disepakati semua ulama di seluruh dunia. Tak ulang lagi. Kalau mayit menerima doanya orang mati, hidup itu disepakati ulama seluruh dunia. Karena itu binasil hadis. Ini awaladin solihin yadullah. Cuma kalau kefiyah dengan cara tertentu itu kita beda, mereka beda. Itulah na'amaluna walakum na'amaluna. Lah kan anak-anak sekarang tuh tidak tahu, dikira khilafnya tuh sampai menyentuh donga tok tau ora iku geblek ora ono khilaf ngene iku. Kabeh sepakat nak donga iku penting mergo binasil hadis dan orang Wahabi itu paling tunduk kalau sama napa? Hadis, wong hadis jelas awaladin sholihin ya tuh. Cuma kaifiatnya kita bisa beda. Nah kaifiat benten-benten nek kan. Mung kula nate diundang tiyang ora ngajar terus kula nate diundang wong sugih tapi ra kiai. Gus mengira awak dengan kulo acara apa? Selamatan Gus. Ya rada cangkem elek. Lah kenapa ada selamatan? Ora kiai lho Gus. Kiai ora tak arani khol. Lah wong biasa muni khol diguyu wong ngono. Selamatan. Oh cangkemmu. Selamatan jare. Muga kulo kiai Gus tak arani khol. Muni khol diguyu wong akeh. Selamatan jare. Sesa muni-muni mu. Parah. Tapi kalau seneng cangkem-cangkem melek ben wong iku napa nggih mari cerdas to mari cerdas. Jadi tak baleni malih. Ndak ada khilafnya ulama tentang doa. Nak kaifiyah iya. Tapi doa ndak binasil Quran. Nabi Ibrahim gitu ngono rabbi firli wali walidayya wali man takhala baitiya mu'mina wali mu'minina wal mu'minina Nabi Nuh, Nabi Ibrahim kabeh ndak ngono wong mati. Longge to masih tiyang sedan ten masih teng Mekah Arab Saudi ndongakno wong mati iki biasa. Saman delok teng Quran-Quran Arab Saudi iki ndongakno wali jamil muslimin al muslimat al ahya minhum. Wal ambat kuwi artine opo nek arep wong mati? Emang samo opo artine wal ambat? Mula nek ana debat, doa itu sampai mayit ta ndak sing debat masih sampe padha ra roh iku piye karepe debat. Lah anak kaifiyah iku iso khilaf. Eh kaifiyah. Faham ya. Lan kula nate maca, kula nate crito ke. Sayyid Zaini Dahlan niku sing aran gurune sing aran Anatut Thalibin. Ya Sayyid Zaini Dahlan niku gurune sing aran Anatut Thalibin. Anatut Thalibin Sarifatul Mu'in dikarang Sayyid Abi Bakar Sato. Sayyid Abi Bakar Sato niku alim-alime tiyang Mekah riyen taun 1200an niku lha mun 1000 pinten. Sayyid Abi Bakar Sato niki sing roh to genjaran sing aran kitab napa Anatut Thalibin fi Khalli Al-Fati Fathul Mu'in. Sayyid Abi Bakar Sato ini di guru alim alama jenenge Sayyid Zaini Dahlan. Sing aran mutammimah, sing aran sarae napa? Jurumi. Lah niku cerita. Aku iku percaya dungane mayit ya wis iman, tapi percayaku jok mukasyafa. Ini ku dekne ngipi mayit teng kuburan niku nak ana kiriman donga umum rebutan. Kecuali wong sitok. Kan mesti ada dunga umum keng Mekah, keng Medina. Jangan kira Mekah Medina ada dongakan kita dengan Allah ya imin humbau, nabo. Walhamdulillah. Nah, nak kiai mereka tahlilan kan mana jas meneh. Ayo nama kami masyarikil arti wa maghribiyah beriha bakhtiha. Wanak dungo cek wetan cek kulon cek mati neng darat cek neng laut kuabe di tunga no. Cara roh bahasa Arab udara tambah udara. Tapi kan mikir opo bahasa Arab itu. Dan tak mikir barang nanti semua. Apa? Min masyarikil arti ila maghribi apa maghribi namri ila ila apa ila antang daerah mereka apa maghribi namri ila min masyarikil arti ila apa wa kan kena motor ila ya ila apa wa wa ono sing wa ono sing ila kada juga konsensus ila ta wa padha wa wel ana cara mestine cara teori bener wa ya tapi ora ron min masyarikil arti ila maghribi barriha kebahagiaan ayo nama kan ya pokoke ning ndi wae. Sajane ana neh sekarang ono mati teng darat. Tapi kan akhirnya ceblok ning bumi padha wae. Lah bumi kemungkinan ning laut, tetep wae mau laut tapi lha iku rebutan. Niki cerita ben sampean sayang kowe keluar. Rebutan kecuali wong sitok. Wong sitok iku ora tau rebutan. Ditakoki mbek saya jeneng itu. Duh, Pak, kok mboten derek rebutan? Boten kula niku untuk kiriman permanen keng anak kula. Anak kula niku bakul sayur. Jenenge niki teng pasar niki. Niku anggar badhe kerja maca no Yasin kula. Ketika saya jeni dalan, wae saya jeni cerita-cerita seorang ulama. Diparani iku tenan bahwa nama orang itu mang ada. Anak itu mang ada betul masih hidup. Berarti ngipine iku gak ngipi kok setan. Orang itu ada betul anake misalnya jenenge Ruhin ana tenan, Cakriting ana tenan pojok pasar apa. Ono tenan sini. Ya bakul iku tenan. Bakul sayur tenan. Ya sudah begitu ditakoki, apa kowe jenenge Ruhin nggih? Nggih, nak bar kerja maca Yasin nggih. Dadi cerita yang di mayit tadi yang di mimpi itu benar semua. Suatu saat kan beberapa tahun ulama tadi mimpi, cah iku melok rebutan. Wong sepuh-sepuh melok rebutan. Ditakoki. Mbah, lha saniki kok rebutan riyen mboten? Niku dek sing ngirimi kula pun mboten enten pun mati. Ditakoki nek ora masar nek takoki tiyang nek kok timun mati niku. Lah terus ngirimi sapa ora roh loro aku ya ora tau takok. Nah intinya doa ke mayit itu sampai itu sebenarnya dengan ijma'nya ulama. Plus ada pembuktian mukasyafah ulama tertentu. Lah yang khilaf tu kaifiyah. Lah saiki wong do bento, debat itu perkara dungo tok ta ora iku ora tau diperdebatkan ulama mulai dulu sampai sekarang. Antar ulama itu tidak ada yang apa? Debat. Sampeyan delok. Ayo wong Wahabi aku sering maca kitab parane Wahabi. Nak nyebut gurune ya rahimahullah. Lah artine apa jajal? Gak manani ya yo. Muga-muga diwelasi. Sing didongakno mati ta urip. Jare sapa? Senengane kok debat anut wong sing ra ahlul ilm. Ayo saya ini karangane Wahabi kabeh nak nyebut guru ini apa? Rahimahullah atau ghafarallahulah. Iku donga tak misoi. Lah soal kaifiyah kita bisa beda. Mereka anti dengan cara kita. Kita pun anti dengan cara mereka. Lah sing ra di kegiatan ki antian iku dadi debat terbuka. Wis ngono ae gampang. Lah sing di kegiatan mulang kados kula yo males debat. Kula sering tamoni tamu, Gus. Bekal, Gus. Lah apa di debat. Aku mah ilmu ku debat-debatan. Paham ya, jadi nak dungakno wong mati wis jelas ya Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kabeh wong apik itu ngawal alladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ampuni kita dan saudara kita yang telah mendahului kita. Jadi nak donga kabeh mujma'aleh to. Mulane bapakmu rebutan ta ora ya ora ro. Potongane ya rebutan. Engko aman golek dhuwit ora tau mbok kirim itu. Aku yakin bapakmu rebutan. Wae ku nak masari iki lateng jumlahe jutaan paling bapakmu untuk warning sitok. Wah, jelas iku paling untuk tempe sitok lah. Lha donga nang masari iki arti ila mabriha bakhriha. Masari sing donga iku wong 100, sing dikirimi wong 1 juta. 100 dibagi 1 juta min piro? Jadi bagiannya kan sedih banget. Lah tapi nak anak ngirimi wong tua kan spesial. Mergo ora melok napa? Umum, gak melok napa? Mane kula suwun nggih, pokoke kowe kudu iman iku piye-piye dawuhe Nabi. Nak donga iku mesti tok awwaladin sholihin sing yatu. Jadi nak donga niku mboten nate dikhilafkan. Lah wong saiki ngiranya orang menentang 7 dino, 40 dino itu juga menentang sampai doanya apaan? Dah, itu salah kaprah. Kalau doa itu mujma' alih, sing mujma' alih doa sama sodako sama haji. Orang biasa maca kitab kata, nggih, sodako, haji, doa. Sebab itu ulama ijma' wong nak wis mati iku sah di haji amanat. Mergo niku langsung dawuhi Nabi. Anam ro'atan min khos'am, ada orang perempuan dari khos'am wonge ayu, ayu banget. Takok. Meniku masih njenengan ana ayune bareng. Nabi ku rilak. Nabi ini pas teng haji ini gonceng Fadl, Fadl bin Abbas ganteng, adik Abdul bin Abbas ganteng. Ponakane Nabi kan berarti Muhammad bin Abdul bin Abdul Muthalib, Fadl bin Abbas bin Abdul. Nabi ki seneng gonceng caci lek, cek ganteng. Bocah Khos'am niku kon go cah ayu amen delok Fadl. Fadl delok cah wedok Khos'am. Dadi takok tapi ambek delok-delokan. Tapi gayane takok Nabi, ya takok Nabi tenan. Masyhur takok. Enggak, artinya saya ngaji begini ben sampean ro bahwa dalam kehidupan Nabi itu ya ada basaria. Bukan segalanya steril gitu. Ya Rasulullah, ibu saya itu meninggal sehingga ada ikut haji saya sekarang. Tapi saya tahu betul andai kan dia masih hidup pasti ikut haji sekarang bersama saya. Apa saya perlu menghajikan dia? Terus Nabi sedurunge jawab sirai Fadl niku di paling no Fadl. Joblengan jare coba pokoke Fadl itu di loro. Rek Fadl ora urusan pertanyaane wae dene. Dene di urusan dhewe, Pak. Kabeh sampean ro kehidupan Nabi itu ya biasa maksudnya terus steril ditertibkan. Lanang wedok satir pun ya ora. Ya biasa wae itu ben ro ben sampean ro basaria. Ya biasa do takok. Sampean saiki do takok wong haji-haji. Salat sing lanang wedok kumpul malah nang masjid to. Ditaruh ngarep kula niku sujud wong wedok pikire wong wedok sampe jamaah sing khusuk ngono nangis Gus Gus kula nembe iki salat pikire wong wedok sawurip-urip malah pas teng Mekah sawurip-urip nang omah salat nganggo satir malah pas nang Mekah jejeg. Ya Rasulullah, ibu saya itu udah ikut haji sekarang karena meninggal, andai kan masih hidup pasti haji, apa saya perlu menghajikan dia? Terus Nabi jawab, kalau ibu kamu punya hutang, apa kamu menyauri, membayar? Iya, fadhenu wah ahak kubil kodok. Kalau gitu utang be Allah ya wajib di sahur. Lain kabeh ulama berpendapat, haji ku minongko utangi tiang, sing zaman hidup sempat mampu. Saya ulang lagi, haji itu menjadi kewajiban orang yang zaman hidup sempat mampu. Iku wajib. Nah tapi pertanyaan ulama, saya ini misalnya bapak Ruhin zaman urip iku melarat. Terus diterusna anak melarat, tua-tua sugih kan maksudnya misalnya. Iku apa wajib? Niabah zaman bapak era wajib, mergo sampai mati melarat. Iku lama khilaf, ada yang darani wajib, mergo saiki ruhin mampu, ada yang darani orang. Nah tapi cah saiki udah kurang ajar, santri-santri saiki kurang ajar. Angger boe tua itu udah rati cak kaji. Mergo, ben mati weku, engkau mau 10 juta. Urip patang pulau, ya kurang ajar mana yang malah. Jadi nak wong istuwa itu rati cak kaji.

semangat maki-maki kepleset malah repot. Alarsi cara kules. Senenge pun Gusti pun-pun. Ya sono wakile cukup maksudnya mau deh sing ana sing makili mau. Yen wong kafir kurang ajar tenan. Wong kafir sombong nganti nduk neraka. Ditak critani iki. Niki sing binas Al-Qur'an. Jing ben Abu Jahal Abu Lahab pas mlebu neraka iku cek takok ngene. Gak kurang ajar. Aku ora roh Bilal, ora roh Ammar, ora roh Suhaib. Mangune ning ndi yo nek? Dadi saking kurang ajar wis neraka iku cek kok wong ngono-ngono iku kudune luwih neraka timbang aku. Attakhadnahum sikhriyan amzaqat anhumul absar. Jadi ini saya kumpul. Mereka itu neng rokok tau orang. Terus ditomongi be kanca-kancane. Orang Bilal kabeh ni swargo. Orang aku raro perkara ni orang delo. Aslinya podo neng kene ini. Gak kurang ajar tapi. Jadi panjang Allah akhirnya duko. Allah duko terus Bilal terus ditekan nabung aku live orang raro. Aku bawa teknis saya urusan pangeran dah. Mula ni Bilal itu cara orang. Yo kayak Bilal lah. Sing jelas kan gak mungkin contohnya rokok. Boy Bilal lah misalnya. Akhirnya Bilal ditekan nabe pangeran. Lewat fasilitas khusus. Ya mau ngaku keren, pokoknya fasilitas keren bisa ceblok ya, pokoknya fasilitas khusus gue buktekno nak dikne bener-bener nih suwargo akhirnya Bilal dihak ngumpat-ngumpat mau falyomal ladhina amanu minal kufari yathaku alal aro iki yang dur aro iku kan sofa, so, kan gak mungkin nak sofa biasa bisa digonin rokok kobong pisan kan jadi pokoknya anggap, tadi macam diberi ya mereka orang kafirnya kurang ajar, kok iso walaupun rokok aja attakhadnahum sikhriyan am zaghatan gumul afsar inna dzalika lahaqqun takhasumu ahlin wong kafir sewondo termasuk kesombongane wong kafir meneh cuma ini barokah sombong yang barokah wong fasik Islam lak soben mlebu neraka apa balene male wong fasik Islam lak soben mlebu neraka pas ceblok-blok iku jejer wong kafir ya dinyek ma afna ankum imanukum gunane apa kowe mukmin ternyata sama-sama di neraka. Lha terus apa tersinggung ora iso wong mukmin beda mbek wong kafir. Terus wong mukmin diangkat pangeran mlebu swarga. Lha iku terus dadi asbabun nuzul rubama ya waddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ada saat di mana orang kafir itu getun kok ora dadi Islam. Perkarane wong Islam mau akhirnya ditarik gara-gara diprovokasi tiyang napa? Kafir. Mane kula nyuwun jenengan nak mlebu neraka njejer wong kafir. Nak nganti ora ana sing ngumpat-ngumpat niku ora ana sing tersinggung. Kok Allah paling tersinggung nak wong mukmin diumpat wong kafir. Ada ruhin ceplok jajar Mustafa, wah repot. Sekarang ora ana sing ngumpat. Ora ana sing ngumpat iku terus Allah tersinggung. Gak iso wong mukmin tetep beda mek wong apa? Kafir. Itu disebut wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kamang kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata birahmati demi keagunganku ora bakal wong mukmin tak padakno wong kafir terus pas diangkat pangeran terus Allah dawuh napa rubama ya waddul ladina kafaru law kanu muslimin di saat itu wong kafir pun berharap dadi wong napa muslim mulane sampean sedungo ae sampean niku ampun roko jo suwe-suwe sono wong kafir ngumpat jebule wong kafir iku malah jagungan mbek kowe wah kadane ngenyek lah orang ngenyek-ngenyek piye nganti ngenyek agak-agak ngenyek yakin tak jamin ngenyek wis dinas pangeran engkok mesti ngenyek cuma cepet ta ora kon cepet nang nyemek nang wis dadi nek wis ngenyek apa tersinggung ya mulane iman iku penting guys wah iman guys wah iman guys wah barokah iman ora ana wong iman abadi teng napa neraka. Tabathu nabi ma yamurru bikum wa tasharuna bil jumlatu khalim min dumdat wa tatakhiduna nang alap sira kabeh masoni aing pira-pira napa lho dalan air lilmak kedhe banyu pira-pira terowongan lilmak tahtal ardi ana ngisore bumi kowe iku nyiapno iku mola alaku menawa sira kabeh kaanakum takhluduna langgeng sira kabeh kowe kabeh persiapno nyongko nak uripku selawas-selawas via ing dalam bumi latamutu na ora mati sira kabeh wa idza batastum nalikane jotosi sira kabeh bidurbin kan mukul auqatin to mateni batastum mongko jotosi sira kabeh jebarina khali sombong kabeh min ghairi rafatan kan tanpa sifat kasih sayang. Jadi senengane ngenyak wong cilik ngidoni bariku budak-budake dijotosi tuku bal-balan wis kunane kuno wong sombong tradisine nyepelekno wong cilik senengane jotosi wong ngemlane aja jogeman jotosi wong keseringan nggih nek iso aja lah wis sombong ngene wa idza batastum batastum napa jebari fataku mongko wedi sira kabeh Allah ing apa fidzalika ing dalem mongkon-mongkon prilaku kabeh fidzalika amal wa atiu lan to atus sira kabeh ningsun fima ing dalem perkara amartu kang perintah ingsun kumis sira kabeh iklan ma watakulan wedi sira kabeh alladzi ing dat amada kang paring sapa ladi kumis sira kabeh an amad sing paring sapa Allah alaikum ing atas sira kabeh bima iklan perkara tak lamun kang wis ngerti sira kabeh rupane amada kumis paring sapa kumis sira kabeh bi anamin iklan pira-pira kewan raja kaya wabanina lan kowe diparingi pira-pira anak wajanatin pira-pira perkebunan basati nanti si pira-pira perkebunan wa'uyunan pira-pira mata air anharin si pira-pira sungai ini akhofu alaikum kan arah takwa itu ini satu mulai ingsun akhofu khatir ingsun alaikum mengatasi sira kabeh adzabayaumin ing siksani dino azimin kang agung kang dahsyat fi dunya wal akhirah ing dalam dunya lan akhiratin aso itu muni lamun maksiati sira kabeh ingsun kalau bodo jawab sopo kaumin nabi ad wong ad wong jawab atau jawab sopo ad kaum Nabi sinro hud ngandani barang sawa unu podo uga alena ngatasi kita mustawin tegese podo indana apa awata itu ngandani siro amnen ah kandani podo kandani ora podo oke ngomong apa jadi kandani apa ora jadi ngomong apa ora penting kabeh omongan mustawin ku podo indana mulane Nabi Hud ngeten iki sampeyan nek ning swarga kudu mlaku-mlaku mboten ngoten gak lega dene wong nang dikandani suwe-suwe nang sawah nalena awata alam takum. Jadi Nabi Hud sebenarnya nak neng swargo, kudu tiga ikrin khusus, kudu ngomong, bener di gue aku kudu, gak ngono ora lego nih swargo, paham gak? Ya sama nih tau dinya uang ora, nih dinya gitu, jumpa yang cocokan kudu mau wales teng swargo, ojo mal ketemu saya ngenyak bodo-bodo, rokok, repot tuh. Sawah nih bodo gue alena ingatasi kita, mustawan tiga si bodo indana nusani kita, apa awata yang tongandani kita, ngandani panjenengan amlam takun ora ana sira menal waidina iku setengah sange sing ancik mbok kandani ora padha wae aslan babar pisan elanar awi tegese ora bakal mendo kita liwakdi kamu krana nasihat sira in hadza illa qul qul.